At-tahdhiru min raddi sa'il wa nahri. Ini menjelaskan tentang kewaspadaan menolak orang yang meminta-minta dan membentaknya. Membentak orang yang meminta-minta, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat Al-Qur'an, wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan adapun orang-orang yang meminta-minta, fala tanhar, maka jangan kamu bentak. Maka jangan kamu bentak. Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang fakir. Orang yang membutuhkan. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Allah mengingatkan Nabi Muhammad tentang keadaannya yang dahulu dengan mengatakan wa ammas sa'ila fala tanhar. Seakan-akan Allah ingin kepada Nabi Muhammad, ingat kamu dahulu bagaimana dan kamu sekarang bagaimana. Nah, orang kalau butuh, orang kalau kepingin dan dia tidak mampu, tidak bisa, pasti mengharapkan ada orang yang datang membantunya. Ada orang yang datang membantunya, dia kepingin sesuatu yang manfaat, yang berguna untuk dirinya atau untuk orang lain. Pasti dia mengharapkan seseorang yang ngerti datang kepada dia, memberikan kepada dia sesuatu itu. Lah dia merasakan bagaimana butuhnya dia saat itu. Nah, hendaknya dari situ dia belajar. Ketika dia mampu memberi, ketika dia bisa mengasihi kepada orang yang butuh seperti dahulu kala, kenapa harus membentak? Pasti sangat menyakitkan. Pasti sangat menyakitkan. Karena itu Allah mengingatkan Nabi Muhammad, dahulu kamu ditemukan a'ilan, fakiran, fa'aghna, maka Allah memberikan kecukupan kepada kamu. Sehingga Allah mengingatkan, wa ammas sa'ila falatanhar. Adapun orang yang meminta-minta, falatanhar, jangan kamu bentak. Membentak tidak boleh, menolak, menolak boleh. Menolak boleh. Tapi hendaknya kita menolak dengan penolakan yang bagus, penolakan yang baik. Tapi juga kita perlu hati-hati di dalam menolak. Jadi dalam menolak ini kita harus pertimbangkan secara syariatnya. Bukan menolak karena gak mau ngasih. Bukan menolak karena pelit. Tapi saat kita menolak, ini kita perlu perhatikan syariatnya. Pas tidak saya menolak dia ini? Benar tidak saya gak ngasih dia ini? Kenapa? Menolak dan membentak ini bisa jadi ujian dari Allah kepada kita menghadapi orang-orang yang membutuhkan dari kelebihan yang kita miliki. Ketika seseorang dikasih lebih dari yang lainnya, berarti dia memiliki andil dari Allah untuk membantu, menolong. Itu tujuannya Allah memberi lebih kepada sebagian, memberikan kekurangan kepada sebagian. Itu tujuannya apa? Yang lebih bisa memberi yang kurang. Yang kurang bisa memberikan kekurangannya kepada yang lebih. Jadi saling ngisi. Kalau yang lebih gak mau ngasih yang kurang gak mau ngasih yang lebih, gak jalan. Kasih contoh pabrik. Yang punya pabrik itu orang yang punya kelebihan. Kalau yang kurang Dalam arti manusia biasa yang gak punya pabrik, ingin mendapatkan uang, gak mau kerja di pabrik, apakah bisa jalan pabrik itu? Gak bisa. Bisa kita bayangkan kalau orangnya kerja sendiri, punya duit dia, gak ada orang yang mau kerja sama dia, dia kerja sendiri. Gimana dia produksi? Gimana dia apa namanya? Mensponsorkan barangnya, mengirim barangnya, habis waktunya. Bukan keuntungan, malah kerugian. Yang mana dia harus nyalakan mesin sendiri, harus memerhatikan satu demi satu dari yang dikelola. Ada mesin yang harus dimatikan, ada yang mesin harus selalu nyala. Terpecah dia, bingung dia. Lah itu berarti apa? Saling mengisi. Orang yang memiliki kelebihan mengisi kekurangan orang dengan kelebihannya, yang kurang mengisi kekurangan orang dengan kekurangannya. Jadi yang lebih mengisi dengan kelebihannya, yang kurang mengisi dengan kekurangannya. Gak punya duit, dia ngisi dengan kekurangannya. Gak punya duit, ini kerja untuk orang yang lebih. Orang yang lebih memberikan kelebihannya kepada orang yang kurang dari hartanya. Nah, itu semestinya seperti itu. Jadi Allah memberikan orang yang lebih itu untuk membantu orang yang kurang, orang yang membutuhkan. Lah ketika kita menolak atau membentak, kita harus berpikir, karena ini bisa menjadi ujian. Karena itu dikatakan di sini. Jadi seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Haddad di dalam kitab Nasihuddiniyah, la tarudda awwala sa'ilin yas'aluka wahdan min dhalik. Katanya Habib Abdullah Haddad, jangan kamu menolak pertama orang yang minta kepada kamu. Jangan menolak pertama pengemis yang meminta kepada kamu. Wahdan min dhalik, hati-hati karena itu. Hati-hati karena itu. Kenapa? Alasannya Habib Abdullah Haddad mengatakan jangan menolak, artinya berilah pertama orang yang meminta. Hati-hati jangan sampai enggak ngasih. Kenapa Habib Abdullah Haddad mengatakan seperti itu? Li'annahu qad yakunu malakan ikhtibaran minallahi ta'ala hal tashkuru am takfuru. Bisa jadi orang yang meminta-minta itu adalah malaikat yang menyamar, ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menguji orang yang mampu, orang yang punya kelebihan, apakah dia mensyukuri kenikmatan lebih, kecukupan yang diberikan oleh Allah, atau mengkufuri. Karena apa? Nikmatnya harta, mensyukurinya itu dengan menginfakkan di dalam kebaikan. Itu nikmatnya harta. Bukan nikmatnya harta itu kita beli makanan, kita penuhi perut kita, atau kita beli minuman, kita penuhi kulkas kita. Bukan itu nikmatnya harta. Nikmatnya harta itu kita infakkan di dalam kebaikan. Itu nikmatnya harta. Mensyukurinya dengan menginfakkan dalam kebaikan. Bangunan masjid, bangunan musola, fukara wal masakin, anak yatim, dan yang lain sebagainya. Itu mensyukuri kenikmatan harta. Jadi mensyukuri kenikmatan harta dengan menginfakkan, mengeluarkan di jalan Allah, di dalam kebaikan. Nah ini terkadang yang datang ini malaikat yang menyamar, yang dikirim oleh Allah untuk menguji apakah kita mensyukuri kenikmatan lebih yang kita miliki, atau kita mengkufurinya. Kalau mengkufuri berarti apa? Enggak menginfakannya, tidak mengeluarkannya. Nah, tidak mengeluarkannya. Ah, ini mengkufuri berarti. Ini mengkufuri. Karena itu diceritakan di sini, dikatakan al-hazar kullal hazar antarudda sa'il bil bab. Hati-hati. Nemen, hati-hati. Menolak pengemis di pintu. Kalau ada orang datang sampai ke rumah kita meminta-minta, ini jangan sampai ditolak. Hati-hati, teman, hati-hatinya. Kenapa? Ini juga alasannya ada, li'anna dzalika ikhtibarun laka minallahi ta'ala, karena itu adalah ujian Allah kepadamu. Ujian dari Allah kepada kamu. Jadi ketika ada orang datang meminta, hati-hati jangan sampai ditolak. Kenapa? Karena itu ujian dari Allah kepada kamu. Mungkin ya, mungkin itu adalah ujian. Mungkin, dengan kata mungkin ini berarti apa? Bisa jadi bukan. Tapi bisa jadi iya. Itu adalah ujian dari Allah kepada kamu. Kenapa? Faqad yakunu sa'il malakan ala surati adami. Terkadang yang meminta itu adalah malaikat yang menyerupai manusia. Sehingga diceritakan, nah, seperti yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, bahwasanya Nabi pernah menjelaskan, inna salasatan min bani Israel abros wa akra wa a'ma. Jadi ada tiga orang dari bani Israel. Sifatnya mereka itu yang satu belang, yang satu botak, yang satu buta. Jadi ada tiga orang dari bani Israel, yang satu belang, yang satu botak, yang satu buta. Allah ingin menguji mereka. Allah ingin menguji mereka. Faba'atha ilaihi malakan. Allah mengutus kepada mereka malaikat. Allah mengutus kepada mereka malaikat. Malaikat datang kepada yang belang. Berkata malaikat kepada yang belang, apa yang paling kamu ingini? Yang paling kamu sukai apa? Katanya yang belang itu, launun hasan wa jildun hasan. Warna yang bagus, kulit yang bagus. Wahid abani an ladhi kadgadarinas. Hilang dariku yang orang-orang menghindariku, jijik karenanya. Famasahahu fadhahaba anhu kadharahu wa utiya launan hasanan wa jildan hasanan. Dihusap sama malaikat itu, hilang belangnya. Dikasih oleh Allah kulit yang bagus, warna yang bagus. Malaikat itu kembali bertanya, fa'ayul mal ahab ilaik. Harta apa yang kamu ingini? Yang paling kamu ingini harta apa? Qala al-ibil. Unta. Ada riwayat al-bagor, sapi. Akhirnya dikasih unta atau sapi itu dan didoakan, barakallahu laka fiha, mudah-mudahan Allah memberkahi untukmu di harta ini atau di unta ini atau sapi ini. Akhirnya kedua datang kepada yang buta, kepada yang botak. Tanya, apa yang kamu ingini? Rambut yang bagus. Harta yang paling kamu cintai? Sapi. Harta yang paling kamu cintai sapi. Dikasih rambutnya gembel, bagus, dikasih sapi hamil. Berarti mau punya anak. Didoakan, mudah-mudahan Allah memberkahi kamu di dalamnya. Datang kepada yang buta. Apa yang paling kamu ingini? Allah mengembalikan mataku sehingga aku bisa melihat lagi. Dikembalikan matanya. Apa yang paling kamu ingini? Kambing. Dikasih apa? Kambing. Ya. Yang beranak. Akhirnya memiliki dua anak. Dari dua anak ini memiliki banyak anak, berkembang biak. Didoakan untuk barokah. Akhirnya ujiannya sudah, mereka sudah bebas. Kaya-kaya sudah. Yang belang kaya, yang botak kaya, yang buta kaya. Datang malaikat menyamar menjadi orang miskin. Butuh, datang kepada yang belang. Mengatakan, aku minta, aku butuh ini, itu, dan yang lain sebagainya. Wah katanya si Belang ini, wah masih banyak kebutuhan yang harus aku lakukan, masih ada untuk ini, untuk itu, alasan gak mau ngasih. Katanya malaikat ini yang menyamar, aku ini seakan kenal kamu, kamu dulu kan Belang, kamu dulu kan jelek, orang gak ada yang mau sama kamu, sekarang kamu bagus, kaya, berilah aku. Gak bisa. Kamu dulu fakir katanya malaikat ini. Oh siapa bilang aku ini kaya dari nenek moyangku. Keturunan kaya. Mengingkari ini. Mengingkari. Nah, ini tidak mensyukuri. Mengingkari. Akhirnya didoakan sama malaikat. In kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta. Kalau kamu dusta, Allah akan mengembalikan sebagaimana kamu dahulu. Artinya apa? Kembali Belang lagi, melarat lagi. Karena bohong, kembali seperti semula. Datang yang buta, yang botak. Seperti itu, minta, ditolak. Gak dikasih. Sama. Kamu kan dulu botak, rambut kamu jelek. Orang gak ada yang mau sama kamu. Kamu kan dulu miskin. Siapa bilang, saya ini kaya, turunan, dan yang lain sebagainya. Didoakan juga sama malaikat, kalau kamu bohong Allah akan membalikkan seperti semula. Balikan melarat, yang belang melarat, yang botak melarat, tinggal yang buta. Datang kepada yang buta. Ini setiap malaikat datang kepada mereka, ini menyerupai mereka dahulu. Datang ke belang dengan belangnya, datang ke botak dengan botaknya, datang ke buta sama dengan kebutahannya. Jadi merasakan itu loh. Ini mengingatkan orang keadaannya dahulu. Jangan lupa. Jadi jangan lupakan kita dulu, gitu loh. Lah malaikat ini datang menyerupakan mereka dahulunya, sifatnya mereka dahulu. Mereka dulu belang, datang belang. Ya apa rasane wong belang? Gimana dijauhi orang? Bagaimana orang tidak mau berinteraksi dengan dia supaya merasakan tapi enggak sadar dia. Enggak ingat dulunya. Kembalikan semula sama Allah. Balik belang lagi, melarat lagi. Ke yang botak juga gitu. Gak merasakan dia. Lupa dulunya, botak lagi. Datang yang buta dengan buta juga. Datang yang buta mengatakan, aku butuh ini, itu, dan yang lain. Sebagainya, aku minta kepada kamu. Berilah aku ini, itu, dan yang lain. Sebagainya. Akhirnya diceritakan sama dia, oh kamu ini sama dengan aku dulu. Aku dulu juga buta, gak punya apa-apa. Ya aku kasih, dikasih. Gak ditolak, kenapa? Ingat dahulunya dia dulu. Diceritakan, aku dulu buta seperti kamu, gak punya apa-apa. Tapi alhamdulillah sekarang aku ini dikasih oleh Allah kekayaan dan bisa melihat. Aku kasih kamu. Dikasih sama dia. Malah ngasihnya enggak sembarangan. Fakut masyid wadak masyid, ambil yang kamu mau, tinggalkan yang kamu mau. Loh. Kenapa? Enggak lupa dulunya. Ambil yang kamu mau, tinggalkan yang kamu kehendaki. Gimana coba kalau kita ditawari seperti itu? Ya, sak tinggalan sak koper iki ae metu iki tadi omahku. Ini rambutan tadi. Ambil yang kamu mau, tinggalkan yang kamu mau. Katanya si buta tadi itu, demi Allah, aku tidak menjadi seperti ini dengan sesuatu pun kecuali dari Allah. Dan kalau memang Allah mau mengambilnya kembali, aku enggak akan menyesal. Karena apa? Itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya katanya malaikat itu, amsik malaka fa inna mabtulitum faqad radhiyallahu anka wa sakhita ala sahibaik. Ambil harta kamu, enggak akan aku ambil sedikit pun, katanya malaikat. Aku hanya datang untuk menguji kalian. Allah meridhoimu dan memurkai kedua temanmu. Allah meridhoimu dan akhirnya memiliki harta yang banyak. Nah, harta yang banyak, kenapa? Ini ujian. Ya karena itu kita diingatkan, jangan sampai meminta karena mungkin itu adalah ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ya, hati-hati. Hati hatinya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kehidupan kita dengan kebenaran, dengan kebaikan, dan menjauhkan kita dari kejelekan, kemungkaran dan kemaksiatan. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.